Bismillahirrahmanirrahim. Afa man kana mu'minan kaman kana fasika. Afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Am ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar. Dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, faman ana ta utahi wong. Wong sapa wae, kana kang ana sapa man. Ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenarane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Wa falani malik. Afaman ana ta te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kang ana sapa man iku fasikon, iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminuna taksi pira-pira mukmin wal fasikuna lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilul lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Khale dadi sogatan, khale dadi penghormatan. Huwa te maknane nuzul kuma perkara yu adu kang den sogatna apa ma, kang disuguhna apa ma lidhofi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Wa amal ladina anapun te wong ngake fasaku kang padha fasik sapa ladina. Fasik ku maknane fasik. Temriki fasik bil kufri fasake kelawan kafiran. Wah ini gak apal loh, kalau kados ngaji kalau wingi, pokoknya angger fasek disebut Quran kok ahli neraka, buatan kok fasek sampean buat ini fasek ringan nih, fasek medium nih, fasek sing ahli neraka bil kufri wa takdzibi, wah apal loh, wah angger fasek kok ahli neraka mana apa fasek kekafiran, lan fasek gorohno Allah lan apa Rasul, tapi nak fasek koyo sampean bodoh nih, wah enteng, dah kok teras warga ijek mlebu, dah kok pager tu sih nama. Mlebu nggih arof nggih kecantol-cantol mungkin ngono. Mbok jongkrono sithik munduk swarga ngono. Oh, anggar fase iki jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fase iki kelan ngakoni kekafiran lan gorono apa? Kafir to raja. Mboten kowe tau gorono apa Rasul? Nak bodoni kanca. Bolak balik lah. Iku rong kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni podo wae kan mok wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya. Enggak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngaten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampean kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau tahlil mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain-lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah, niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. wong nak wis bener diridani Allah niku sifate ora kok gak tau salah iku ora. Nek Allah seneng kowe iku statusem wong-wong sing liyukafirallahu anhum aswa allazi amilu. Engko amal melek ndelalah didadekno disepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane nggae poin. Misalnya ngaten, sampean ngobet wek cah wedok. Cah wedok seneng banget kowe. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean juta kok kula, berarti SMS-an angsal, Gus. Jawel angsal yo juta kok ngono. Tapi nak kowe kasil jawel tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik disepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong seneng cah wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggal lo nopo zino. Tapi orang sukses ninggal lo jawi lo tu SMS-an misalnya. Tapi kau cuma ni halal lo yo. Mengkulo ram ni halal kau bawa riwayat no halal. Ni kira ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro yo apa alladzina nopo betul ni in astanibu kaba iromatun hawna anhu kunu kafir angkum sayyatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik ku disepuro. Misale kula gubeteng ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gedhe tak hindari, mengenyek tok bocah griting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomongane niku kan tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misale gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misale gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Kowe iki ditinggalo kabeh mok karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek ora diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere kok tamoni critakno lawan politik mesti ngrasani to ora. Ngrasani. Mergo nek timpet ya dadi udun. Tapi ku luwih apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Barwani lah ora seneng nek ana MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiye-kiye sing koyo kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran niku buta siar, wong Islam buta siar. Yo sak muni-munine lah pokoke. Iki kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan maksudnya lah iku. Iku disebut apa? Intajtan ibu. Kaba iromatun hauna anhu insyaallah nu kafir angkum sayyatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insya Allah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mereka ceritanya ngatain, wong nak bakate soleh, mabuk ini masjid. Bodoh ini ya santri, mereka ini orang duwe kanca geng. Akhirnya korbannya ya santri. Mergo dene bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni ya. Ya kok kiai bodoni wong ya bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, manjen jatahe mun kadang-kadang kebodoni ya jatah. Sampeyan kula critani, zaman Nabi ana wong jeneng Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten, teng Budi-budi wonten. Wa kana yulak kebu khimaron. Dek niku sampe nak ngundang kanca-kancane ku khimar. Wa kana yutkhiku Rasulullah wa kasiron. Dene usane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi niku. Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok iku kok wong fasik kok ora ning terminal tandalan ning masjid. Aku nak ora roh Nabi ku ngeluh. Tapi yo minum gak ngregari Nabi. Aku tak ra minum ngeluh. Angel gak. Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Saribul Khomri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya, memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusuk-khusuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa hen pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Jadi ana sahabat sing soleh-soleh ku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku yo ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara neng Aceh polisi syariatnya nganti nopo bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini, ya khimar, ya malun. Pokoknya di kueku khimar, kueku malun. Saya masih ingat betul tagnya itu, kami ini malun, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal anuhu fa innahu yuhibbu waha wa rasul. Itu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu waha. Orang ini meskipun peminum arak, itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiyati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat. Orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita do'if. Misalnya ini, kue roh cawe itu, kue eling terus nganti rong jam. Bareng Allah Akbar takbir rai eling Allah. Terus berarti lu seneng cawe itu tibang Allah. Wong ambil Allah rai eling be cawe itu. Oh iso ngono, kue seneng cawe itu, gawan nafsu jen gak bakat wali. Faham gak? Akhirnya eling terus rai solali. Allah rabu tuh abu iling, abu ilingi kue jora keren diparingi lali. Kue. Ini penting kulo ngaji no, kulo baleni male. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena napa maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh. Gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali ndo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi bagi jatah anak yo ndo jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake yo jek roh. Kelas pirone yo jek. Cara ditakoki, lha kok ora mbok rabi wae, sungkan anakku lho jek roh ta ora. Ije, tapi ora iso lali ndo iku luwe anyar misalnya. Yus ngoneku, selama ini kamu kan ya begitu. Saya ingin aku takok. Kue nyebut duit, be Allah sedino akeh dia. Akeh duit. Kerja ya demi duit. Ngamuk bojo ya demi duit. Bariku buat tabung. Neng bang ono, neng pelisiran lemari ono, neng ketu ono. Terhormati duit di mana-mana ada. Ya iling, neng ketu ya iling, seneng lemari ya iling. Bareng duhur pas pergi. Lali aku, pulis mentek waktu ini duhur. Terus kowe tak sih, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, punane kuno wong mlane kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri sang kiai. Lan cara kula ora masalah ana wong ra salat nekani konser selawatan cara kula ora masalah ngendine nyatane seneng pas selawatan seneng nek menawa awal untuk hidayat. Oke komentar opo gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan ra salat terus jalur hidayate kon dhewe nek menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih iki, mlane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli iku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik koyok kowe iku ora ahli neraka, mok liwat kecemplung. Tapi orang nganti penduduk asli no, KTP-mu tetap suar. Swarga, piye-piye kaya putune Nabi Adam, mbah-mbahmu iku ning swarga. Kowe mbun roko iku berarti ora marisi mbahmu. Wong mbahmu iku ahli napa? Swarga. Dieling-eling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humun nar. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzibi. Niki eling-eling penting kula aturno. Mulane mak isu nate zina. Bareng dihukum Kanjeng Nabi dirajam jari sahabat-sahabat. Ma'is itu dosa kok gede nih ngono. Nabi duka, umpama tobatnya ma'is itu ditimbang sampai tobatnya orang sadonya itu jadi duur tobatnya apa? Ma'is. Mereka ini mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan lewat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Itu nunjukno nak ini jadi mu'min. Umpama ini kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiang apa? Islam. Tapi wong-wong khawar itu kecangkeman, anggar dosa kafir, anggar dosa kafir. Mulanya masyur, wong khawar ketemu wong alim. Wong alime tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir jan. Bareng wayahe salat. Ayo salat. Gak salat kafir, salat bareng. Oke. Yo salat kowe aja salat. Salat wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij. Iya, ya coba wong Khawarij saking gobloke wong darani wong ku kafir tetap dikon. Mana ada orang kafir wajib salat. Aneh ta wong Khawarij. Anu ku goblok mau. Kenapa kok bapak kok khusyuk? Mulane khusyuk nyen kasus ning dunia ilmu khusyuk ku kasus. Kok ora tau mikir wae karo informasi ku. Setuju. Dadi kaya kula baleni malih kaya sampean nak ngaku ahli sunnah ciri khase napa? Mboten ngafirno wong sebab nglakoni dosa gedhe. Kenapa demikian? Iku rungokno tenan, awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi annallaha huwal haqq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh koilnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Sama saya kita bedhei. Ngono bolak-balik ngaji ini, nak kelali yo kebangetan. Siji tambah siji ku loro itu absolut. Rektor Al-Azhar yo muni loro, lonte sing ning doli yo muni loro. Paham nggih? Aja kok pepeh ngene. Aku rektor Al-Azhar, lonte tak kok isi. Hei lonte, siji tambah siji piro, loro. Terus rektor Al-Azhar muni limo. Ben ra kembar ambek lonte ora iso. Kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK yo muni. Terus sing ngaji tafsir jalane yo muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giyetingi yo muni loro. Karena kebenaran absolut. Lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam soleh yo muni pangerane Allah, sing Islam fasik yo muni pangerane. Walah iki maknane hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, najan to tau zina tau maling, jawab Nabi wa in zana wa in saraka. Mergo wong Islam cek sing zina yo darani Allah pangeran, sing maling darani Allah pangeran. Sing soleh yo darani. Mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Koyok loro tambah loro papat, rektor Al-Azhar yo muni papat, lonte yo muni papat. Lha mulane Khawarij itu ora iso ngaji, wong kebenaran absolut kok berdasar komentare wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika sing oleh ngakoni pangeran ya siapa saja, saiki sing oleh ngakoni srengenge padang. Misalnya ana lonte petakoki utawa copet. Dik-dik srengenge padang, padang terus kowe wong alim ben beda mek lonte. Peteng-peteng. Yo wong alim sarap. Lha iku sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak wis nyata lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana, loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ana. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar, meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor, sama saja. Semuanya ngomong kebenaran absolut. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zina wa in sarok. Ora kok Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Ora kok memahami hadis ngono goblok ora barbar. Ora ngono. Maksudnya ora kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kebenaran absolut itu sing ngomong ra kudu wong saleh, siapapun boleh. Ngomong kok siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri yang muni loro. Bandar narkoba yang muni loro. Saya ki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eling-eling. Mulane disebut barang batil lu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikate. Mulane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah. Niku wak Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr rak sebuti min Muhammad Rasulillah. Jadi Suhel, ojo tulis Rasulullah liali. Ngaku ora ngakoni nak dene Rasul. Nak aku ngakoni dene Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku cara aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan nak Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kodho Sidin Alili hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng. Mbok hapus ra mbok hapus, aku tetap Rasulullah. Gak ono gunane tulisan itu. Faham ya? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan itu tulisan aku Rasulullah itu dihapus. Lah ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut cek mbok omongno cek ora iku enteng wae. Ya mlane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen, alamat wong saleh bahagia mbek Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora iku saleh tenan wis nyaman mbek Allah. Wong saleh dibagi ning ngenteni apa kata mereka? Bareng dikomentari elek susah aku. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan ngene. Faham gitu, ini penting kalau utara. Jadi dosa gede ini dosa itu ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah ana ana wong ngombe arak yakin arak itu haram, ya ora kafir. Lah ana yakin arak itu halal lagi kafir, mergo dene mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma ngalalo barang haram sing harame ijma. Dadi ana wong zina kok zina iku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gede, muk fasik. Iku ana aturane ning gone napa madzhab ahli sunnah napa wal jamaah. Ini penting kula aturno mergo sak niki wara kelompok sing disebut khawarij, teman Nabi disebut khawarij, darani anger wong mukmin dosa gede berarti dadi napa kafir. Berarti sak dunya iku kafir kabeh. Mergo ora ana wong ora tau dosa napa gede. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gede. Nah kalau duhur kan dosanya gede ngenteni entek waktu napa asar. Mergo duhur asar waktu sing kena dijamak, paham nggih? Kalau maghrib ngenteni entek waktu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nek kalau subuh gersrengenge metu wis. Niku oleh dipateni nek cara oke. Nah tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong sing tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok yo to. Wong seminggu do kodok ping pindho ping telu. Orang kok setahun pisan. Kowe kok ndok mira kene sik mondok, ora iki kowe. Eh? Saking kelali. Saking kelali. Iki nek cara fikih halal darah. Yo yo entek no mate sambok. Mulane khawarij iku madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij, syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dhewe Imam Nawawi jek muni kuwi perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump apa mau perang mbek Indonesia iku muni perang mbek wong Islam. Wong khawarij nak perang mbek kuwe muni darani perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita jek darani kita iku Islam. Wong khawarij nak perang mbek wong Islam darani perang mbek wong kafir. Ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Ini menyebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Jadi gede-gede ini kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Ya nanti rasa aku biyong nyatanya saya gubernur wedok misalnya. Saya rasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut kuwi sapa kowe salat ya ora dipimpin wong wedok ya lha opo syukur opo mbok pikir nemen-nemen. Ben wis lakone donya, bingung kok wis donya. Nggone bingung napa? Ngaten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan wis do iso, kan do diutek khawarij wis. Khawarij carane mikir ngene. Mulane kok aja geman iki. Kados LSM LSM sing ora tau ngaji, ora pati tau salat iku aja mbok. Khawarij carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu enggak dikasih. Umar ya enggak dikasih, Ali enggak dikasih. Ada orang namanya Akra' bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih pedus, itu Ma'bin al-Jabalin. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada dua gunung kecil, itu pedus antara ini kandang itu diputerin apa? Gunung itu sepek cung. Singkat cerita ada orang khawarij, ini itu sholat terus. Batuknya yang ngecap, tapi juga ngecap orang liya, batuknya yang ngecap. Ini jenggotan. Tapi bukan berarti jenggotan elek ya orang, tapi nak sing terlalu bangga, itu orang khawarij itu ya jenggotan. Gale jawaban ke sunah rasul tapi aja terlalu bangga sing jawaban ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Jawaban. Malah ibadah biasa enak ke nak meyakini jawaban sunat ya jawaban. Nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggot tenan. Tapi ora usah kecangkeman. Mergo ora iku wong ra saleh sing jenggoten yo akeh. tugale nganggo cadar nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban yo ya. Biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa napa ibadah ibadah wae ora usah go alasan nyerang wong liya aneh wong-wong zaman akhir Jumatan arang-arange bareng nganggo minyak terus sing ramean ora ujet ora minyakan lha kowe minyakane lagi pirang dino. Napa minyakan wae. Dadi boyo dilatih to nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawari tadi sholat. Sholat terus. Bareng krungu ana pembagian ndak adil. Protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad iqdil. Muhammad kowe kudu adil. Orang yang sudah lama Islam ndak kamu kasih kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya kismatun urida biha wajuhu. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM kaya kue barang itu. Nak se Islami suwi kudu entuk akeh, nak Islame anyar kudu entuk sithik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya Nabi. Umar marah besar, "Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu." Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia enggak senang Nabi digugat itu enggak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ngene lho, wong-wong sing wis Islame suwi iku senenge Islam mergo Islam, enggak karena harta. Sehingga rata kei duwe kata Nabi. Tapi kalau mereka yang duwe Islam tu ata alfuhum alal Islam tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru butuh di mu'allafati apa kulubu. Ini logika nubuah. Jadi kalau aku mesti nak di duwe, aku yang kayak Mustafa itu penting. Kan Islam itu suwi ngaji nusu, mesti ini ikhlas. Jadi orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam Islam. Mun rungokno tenan anak sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong iku menerima penjelasan Nabi enggak mau terus ngloyor metu, enggak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi terus Nabi komentar tadi masyhur ini. Yakhruju min di hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din muruqo sahmi minar romiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual terus senengane ngafir-ngafir umatku. Lah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal autan. Nanti jangan ngrasani wong muslim senenge ra karuan. Jangan ngrasani pendeta wong kafir ra pati seneng. Coba orang-orang fasik itu jangan ngrasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nak ambek kiai. Rasani leo kakuan kok ngono. Lan Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh, ana kiai di mobil loro jare kedonyan. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha dosane kiai. Lah iku akeh ketok nak kita iku difadhil, kiai di mobil loro dirasani tanggane, kiai kok kedonyan. Cina di bis 10 ora di. Padahal dekne pengurus masjid. Kelakuan kok ngono. Jadi tetapi wong ngene ora tau mikir. Dekne pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Nak ana kiai kedonyan sithik kiai kok kedonyan uga ya apa? Ya kiai manusia kok biasa wae to. Lah sing Cina wong kafir di dunia akeh ora tau dirasani mesti nek neriso iki piye dunia ning gone wong kafir kok digo kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunia berangel-ngelo wong mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan nak jak ngrasani kiai semangat jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono semangat. Karena ndak ada ilmunya. Napa enggak ada ilmu? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten, makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fatih Mekah, itu sahamnya sama. Diprotes Mbak Umar, kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fatih Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar ku mulyane indawa ya ben diwales Allah swarga. Lah lopo tak wales ning dunya ya padha anggere pegaweku ya gajine padha. Ini cara berpikir nubuah. Faham ya cara berpikir nubuah? Nubuah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sampean tak bedheki. Wong Ansor iku biasane nulung Nabi apa ditulung Nabi? Enggak jawab mawon. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Donyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi, memberi. Disebut Ansor wa Ansoru Rasuli. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua, enggak sampai 10. Satu dua orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu enggak adil, kita-kita yang nolong lama enggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita, Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cong, kowe iku wis biasa dadi pahlawan, ya wis dadi pahlawan terus wae, gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ae saja, heroik saja bermental memberi-memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lha itu nubuah-nubuah beda mbek LSM. Nek cara kowe pikiranmu kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran borju wis pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nek nulungi suwe entuke. Keh, bocah kok gobloke ngono. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwe nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis jaya kowe njaluk berarti status semu pentomak Allah dan rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Kowe seneng di pangkat ngono. Wong asor nuwangis ngempun-pun boten-boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Mumpung kowe bejo ketemu aku tak didik. Iku mbok mandi mbok ora ora roh. Itu nubuah. Jadi makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbok Allah ora diparingi suke. Mergo Allah iku seneng. Seneng roh sujudi. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duka wis lami tetep melarat. Sing ora tau duka, suke. Bocah kok gobloke ngono. Wah, sangel-angel ngislamno kuwi angel. Dadi iki Islam sing bener maksudnya. Nah, Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kalau latih. Wong ku dilatih pikiran nubuah. Ini kan masyur. Hadis ini masyur ya. Namun kalau enggak percaya lihat di Mustad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyur. Terus Nabi nyuruh beberapa sahabat, kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Khadira-khadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk, kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amma dzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh enggak komentar apa-apa. Itu ada satu dua yang masih muda Nabi, ampun dipenggali. Jadi dia mulai wedi. Terus kowe ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Niku ya Rasulullah, ketoke bareng model bagi-bagi niku Ansor kok jenengan kalahno. Jenengan disikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus jare Nabi ku, ini hebat betul Kanjeng Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar muleh, tak kei unta bar muleh, jeneng butuhe dhuwit, bareng tak kei dhuwit. Muleh nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku muleh nggawa aku. Kowe kok muleh nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar takake dhuwitmu oleh takake dhuwitmu. Kowe mulih iku nggowo aku. Kowe mulih di nggowo wedhus kowe nggowo aku. Wah, kowe mulih jenengan nangis ngempun kaya kano kabeh Nabi. Akhire Kanjeng Nabi digowo mulih tiyang Ansor Moro Putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikake dhuwitmu oleh dikake wedhus mulih. Lah untuk wedhus kok mulih? Mesthi mulih nak bar entuk Kanjeng Nabi. Iwak tu galai kau ngeten, ono kiai gede di candalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imangan. Candalem kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Candalem awar kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulangi. Mesti ini luwih ri, tuh. Ngomong untuk daging lah, kau antuk kiai ini mulang. Ya ku nubuah, nama? Wah kira wancor nubuangis. Rodina ya, mereka Nabi gaya perbandingan mereka-mereka sausnya tak kaya wedo sapi aku mulai, kue mulai aku gawa aku moro Medina watarji'una antum biri khaliku ma'a rasulillah nangis wong Ansor masyur hadis terus ketika wong Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal-mamat mamatukum, aku rip sing rumat ya kowe aku mati ya war kowe, terus Nabi kundur tengguti, Medina, wong-wong Mekah wis cowek bantuk sapi wedus Lah wong iku menoh sing terus akhirnya nglairno wong sing gedeng kita gitu, mlane aja kaget. Lah nek ana wong Mekah ora ndo Islam ora pati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku jan mesti bener. Tapi ki sensitif tapi tak omongno ya bener kok dadi. Ya bener wong Mekah ta itu turunane sing iku bener. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi mlane Kanjeng Nabi donga Allahummarhamil Ansor wa abnaal Ansor wa abna abnail Ansor mlane ra ana wong alim kecuali ana darah Ansori. Mlane sebut Zakaria napa Al Ansori, Salahuddin Al Ayyubi turunane Abu Ayyub napa Al Ansori, Imam Qurtubi Al Qurtubi Al Ansori. Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung-nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalen? Tuh teko eleke ngono. Itu ndak heroik, napa? Aku cara kepingin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sajane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa, misalnya loyal be aku ora ngarahake apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. Probleme dene nek ora ditulung yo mati. Dadi ya mestine iku turun pangkat sangka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai iku mediti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir pengen niru Nabi rawah di waduh. Iku imane pas-pasan. Kene ya saleh ya pas. Wis padha pas-pasane umume wong nek berdikai yo males ngekek. Ya akhire yo terus produk transaksi halus dagang ngono ae dadi. Dadi koyo wong buwa wak marung halus. Oke salam tempel 50.000 pai mangan rong piring. Mau marung ya sak mono entek. Ini mulane jare mung nekani resepsi jare marung apa? Ya marung halus ya kan. Lah iku ora marung halus ping kowe ngekek 50.000 bareng mangane ra enak kok ben padha 50. Dadi mulane ngaji ki. Ngaji ku ben roh logika nubuah. Napa logika napa? Tani kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune jek roh silsilah aku putu si A putu si B. Nutut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman aku putu iki-iki. Wong mbah-mbahe nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Tibal napa? Bali misalnya bayar roh ngenes lho cung cung aku iku ambek Indonesia ngekei kowe kok amen nuntut entuk iku sanat konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine itu naif. Tapi ya kepiye ge zaman akhir? Tapi kita yo toleransi atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan nung zaman napa? Zaman akhir. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Lha hebatnya Abu Bakar Umar ra tau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga dadi Ansor wa Rasul wa Rasul. Sampai wong mong Ansor niku niku ki donya sing pun diusir. Dadi ketika mereka pindah ke Budi Madinah itu kan ninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali mereka enggak ono nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah. Maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saya tinggal demi Allah. Kok sekarang saya dapatkan lagi. Akhirnya waqfun lillah. Sudah itu milik Allah. Kalau balen wale, orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah. Terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sausnya Fathu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalik? No, gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah. Ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Lagi cara kowe bali alhamdulillah ijek utuh. Pancen ora bakat saleh. Bakat kapitalis. Wong ora bakat saleh ku ribet. Tapi zaman akhir ngono ku ya wis pantes. Tapi kula mau cerita teng jenengan, kowe jogeman nganggo utek waris. Utek waris itu semua dikonversi mek materi. Islam suwi ku dunto akeh, mulang suwi ku dunto akeh. Mulane kula nyuwun sewu tadi sing mulang jenengan bar mulang ya wis. Nak panjang rezekiku untuk rezeki nak ora yo ora pokoke kate agame kuwe ikhlas. Aja transaksi. Ana. Dadi ora oleh misale dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Rukhin luwe suwe ngaji terus luwe berhak untuk penghormatan sanging kula ndak boleh. Sing biasa khidmah khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah. Itu ndak bagus dalam hukum heroikmu ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandek. tarife wakaf subdi qat uraqabatil mauquf anil mauquf alaih, hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan, malah disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid anak putune kecangkeman yo dadi tamir wakafane mbahku kok aku ora dadi tamir. Le darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus masjid. Yo nak layak, nak layak. Repot. Cuma yo lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf yo ngono to. Tapi yo ana mbahe ikhlas kok putune. Saya ini babamu bela Indonesia, babaku yo pahlawan, buyut babamu kape yo pahlawan. Bedanya orang ditulis, mbok mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan tidak yang ditulis-tulis negara toh, no. Mungkin ribuan jutaan sih. Rumah kamu sing usir londo sing ditulis toh. Saya ini pahlawan nasional ditulis negara berapa? Jumlah biro, enggak ada 50, kayak 200 lah. Iso usir londo mau uang 200 saya. Ada sih mbok Fatih kayak uang 200 toh. Ayo jawab sih, sing ditulis pahlawan nasional biro, ono 200. Enggak ada. Iso gak wong ratus ngusir londo ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kayak kudu bangga, Bang. Kok ora ditulis kudu bangga. Kepikirane loro. Nek ora Bang pahlawan ikhlas cuma jan balare londo. Ya kemungkinan ada loro iku tok. Tapi nek ndelok kayak tetap soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah lodo mesti orang ngaji jalalan, yakin ya. Wis ngono ae. Tapi ku wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing pahlawan. Mboten mungkin, mboten mungkin. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa si A, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh era oleh mati. Kulo mawon sing mati, kulo sing ngebom. Ampun jenengan jenengan tokoh, temuriki mawon. Akhirnya sing iku mau dibom, gak ono catatan nih. Sing delik ditulis. Ayo, mungkin nae. Meskipun delik yo bener, kalau nak sing iki mati luwe, luwe dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ra ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula suwun kula sering ngandani anak kula Hasan. Meskipun ke anake bapak, nanti kalau enggak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, enggak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim ku jarang ngoleno anake sering dolan ning alumni. Meskipun ya jaga silaturahim, tapi enggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadak nyangoni gusi, nak keseringan kok toma. Nak ora sama sekali kok bodot silatur Rahimah serius dengan Aisyah, nak ditekdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi ndak serius pasti ndak serius, karena takut duniawi. Nak sering dolan kok sangoni, nak ora dolan kok pedot silatur Rahimah serius, kaya alim surip alam ya, yes, tekdir ketemu-ketemu ora ya wis. Makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus majuk nu pertemuan ini itu jarang. Saya kira ora kabeh diorganisasi umat sakmene ping piro, susu wani piro. Itu mbok gedingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Wis ora usah ketemu nang ayo susah apa? Wong kowe ora ana wong kepengin roh komentarmu kok kowe. Komentar. Kan ndak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Bentar. Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik ya heroik wae. Iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku islame lagi, jaluke ku dhuwit, hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine tak kepengin unta iku mulai umpama kepengin aku, tak kei unta boten kepen awor jenengan kok mbok lambok kei. Unta. Ora kan berarti kei unta mulai. Turun ya Rasulullah mulai. Tek wedhus, matur nuwun ya Rasulullah mulai. Umpama kepengin aku ra awor aku, berarti kei wedhus. Mulai. Sakhirun ansor nuwangis. Iku ora sing mangan dhewe Nabi. Amatardona ayarji annasu fisyati warjair wa atarjiuna antum bi rasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh nggawa aku. Terus Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip yo bareng kowe, mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Bareng kowe. Sakhire saniki tiyang Madinah iku sugih mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi disareane Mekah tuntas Madinah. Karena enggak ada rukun haji yang teng pundi? Medina. Wong moro Medina murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa biasa iki Medina anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khase wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kowe wali songo. Mulane jare bapak anak dawuh, dan bapak sering guyon kan. Wali ku keramat. Lah kok saged, Pak? Wis mati ya keramat. Lah iya Sunan Bonang sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe cek urip wis ngel-ngelo wong. Dadi wali ora keramat piye? Wis mati ku cek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, ha? Iku nguripi wong piro, ha? Wong parkir. Dadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut iki cek. Nguripi sing urip. Kowe cek urip. Ya, aja terus. Mulane wong iku ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, napa berpikir napa? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendapat. Mestinya bangga itu kalau memberi aliyadul ulia khairun minal yadi sufla. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulia. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedus, dapat wedus. Nabi tidak ingin, malah hati kayak iblis orang Ansor. Mereka orang kepingin pangkatnya orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik tomak. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ora nampa ngene ku jare radil wong sing kangelan kok ora entuk. Lah nek dak di pikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek-utek. Mergi bangun masjid panitia baru ke singgir kota Amir alhamdulillah surat ngguri kok pager malah enak. Kok repot apa? Napa? Kok repot. Masjid gen kula niku wakofe buyut-buyut kula ya jarang imam-imam mboten nate mana. Tapi kalau ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Ya cara kalau memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti. Sebagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya juga anti tapi ya juga iling-iling. Nah iling-iling pipi sing darani wakof itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakofkan. Karena darani wakfun itu mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Nah, kok diiling-iling bik putu ini? Baik ikhlas kok putu ini. Iling. Lah nek ra barokah akhire dunyane kocar kacir urip lara kabeh lho kelakuan kok ngono. Bae ikhlas kok dibatal lho. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wong wis mati. Kok ape dibatal ono? Putune apa-apane. Mane kula suwun nggih, kok dilate. Mulane dewe ulama-ulama dhisik nang ngandani sampai terpaksa nganggo ngentikan elek. Ikhlas upi, anggap ae koyo ngising berlali. Sampai seperti itu, saking mangkele didik ikhlas ben mati. Wong amal anggap gak wong ngising bar iku lali. Nah Sayyid Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye jar? Al ahmak fi mali, wong nak sing urusan dhuwit ra roh ya iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit wis wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo yo lali. Ngamal eling terus angek enak, wong sing eling nak bar ngekeki wingi. Mulane bener santai-santai sing penting. Bareng kodho bae. Pak aku wes eling, iki bar tak wes eling. Ngamal kok eling le, Pak. Ngamal itu kesunatannya lali eling anak bar meseli, akhirnya gak meseli mana mau ngecek jadi anak empak ngamal itu sing ikhlas, ikhlas itu alamatnya lali tapi jadi bapak, tapi lali itu alamat pikun ya udah anak bari jadi kalau suun ngampun ngantos dados tiang apa Khawarij, Khawarij itu pokoknya kabeh itu ditransaksional. Nah, nak tiang nubuah ni gue buatkan. Nubuah itu ngakoni amal soleh gue seneng. Mulanya kulo ni gue menyesal. Ya. Kadang-kadang teng tonggo-tonggo, teng budi mawon lah. Kulo ni bolak-balik nyelesaikan no konflik. Ana ibu sepuh di rumah anak e tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoi sing entek akeh. Bareng ibu e mati ngerasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumah. Anak e sing rang rumah koyo entuk sidik. Lah kok aneh. Wong ngamal ku ibu iku ibadah, insyaallah walese swarga. Saiki dikonversi paling berhak untuk dunia berdasar ngamal saleh. Wah yo repot. Kula mutusno ora berhak iku dianggap wong aneh. Mugo sing rumat ibuke kok jenengan padakno mbek sing ra ngrumat. Kula yo kiai aneh. Ape muni entuk akeh berdasar ngrumat utawa ngamal saleh kok dikonversi dadi dunia dadi wales. Sing yo aneh. Akhire kula dadi kiai yo bingung. Mergo ngadepi wong bodoh. Lho kulo bola-bali matur mbek ibu kulo. sibuk nek jenengan buta napa-napa tak kei, tapi kula syaratnya kudu lali, tak anggap ilang. Mestine wong ngrumati ibu cara berpikir alhamdulillah donyaku barokah gue ngrumati ibu, alhamdulillah waktuku barokah gue ngrumati ibu, alhamdulillah mentalku barokah gelem ngrumati ibu. Tapi ndak, mereka ndak. Nek nah, ngrumat suwi kudu berhak mendapat lebih banyak. Saiki iku jenenge ngrumat suwi apa nyimpen poin? Nyimpen poin. Yo to. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah induk. Iku ya jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ya jawab. Ayo jawab ae. Nyimpen poin. Lalu lucune bareng tok omah darane ngrumat ibu ora trimo. Lah saiki misale ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ae itu ngambek Fuad sing tukang hitung. Misalnya gaji UMR ini Jogja biru-biru, 1.5 juta ya. Bener? Gak, satu juta, yang bulat ya, yang bulat, 1.5 juta. Berarti setahun untuk dik biru. Gak jawab ya. 18 juta. 18 juta peng telu. Peng telung tahun. Bener? Bener? 5-4 juta. Ngerumat telung tahun itu nak dekne entuk opah mau 54 juta, entuk omah induk regane 200 juta, berarti tau raden. Terus dulure sepakat mergo dekne sing ngerumat, ngono juga ngerosok paling rumat boe padahal badi pirom. Mesti nak dekne ikhlas. Kode dulur-dulur elo soal ngerumatku ibadah dek donya tetap dibagi waris sesuai faraid lidzakari misu hadil. Tapi sampean sing ngerumat gak aku ikhlas, selesai kan. Wah iku bagus nak ngono. Roto-roto ora ditung poin, yakin raine ngene kuwi ya. Lah kula bolak-balik nyelesekno. Kula yo bingung. Lah Gus kula sing ngrumat mosok padha mek sing gak ngrumat. Ayo puri sing ngrumat mek sing gak ngrumat ora padha yo meniko. Lah kok jenengan bagi tetep faraid, lah jeneng hukume pangeran ngono yo meniko. Lah jenengan kok bingungno, bingungno iku kowe ora kok aku aku meniko. Wong bar ngamal kok getuh nang meniko. Iku bingungno kiai. Pikirane kiai wong bar ngamal kok ikhlas ora ono bar ngamal kok akhirnya serangnya enak kulo. Nah, itulah alhamdulillah didoi wong ra jelas ini ya alhamdulillah. Angel ngru. Malah nih wong kudu berpikir nubu. Roto-roto mboten. Mau mau tak biro sih saya ketun terus terakhir. Iku nalarone 3 tahun. Kadang-kadang setengah tahun wis mati. Tetap untuk omah induk. Kadang si dukung rumah itu nganggo pensiunane lho, mangsa mu duwe-duwe ora si dukung rumah itu yo tegale sing tuwa pensiunane. Ya Allah, ya Allah. Gusti, Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe nek gedeng. Mangsa mu sing di mental ngono wong liya. Kaya mode gedeng lan mangsa mu sing di mental ngono wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng, wis biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti meksa. Masyhur. Dadi zaman sahabat Muhajirin 3 teng Madinah iku misale Ruhin gak di omah Mustafa dikeki mbek wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti, do nangis. Ya Rasulullah, wah dunia sing mula malah jenengan balik nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembali. Kowe betul nuwun Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Waduh pusing wis kadu. Iki umat model opo? Ane alhamdulillah Kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mulane kudu seneng sahabat. Dipilih kan pangeran ya ora goblok to, mesti dipilihno wong-wong pilihan Kanjeng Nabi. Golongan sahabat sing pesjos koyo Abu Bakar Umar, dipilihno kowe, wes. Semlane pantes kowe ya urip zaman napa? Akhir Islam ini wis cukup lah. Ngalor gitu go tafsir apa? Jalal. Paham ra paham ning kitabe sak boto. Eh, mesti wong wedi kan. Bini bebo pinter aja go sing jembrok kan, sing kosong. Engko ora iso maca las. Sing gertakane wani no. Lan kula suwun nggih pokoke ngaji iku sing ikhlas, sing ngamal napa? Sing ikhlas. Aja kulino ngitung-ngitung amal. Iku didikane Kanjeng Nabi. Akhire wong Ansor didongakno napa? Allahu marhamil Ansor wa abnal Ansor wa abna abnail Ansor. Nabi sanging sinau Ansor ngantos nate ngendikan hubul Ansor minal iman wa bughdhum minan nifaq. Seneng wong Ansor iku bukti iman, gedhe wong Ansor iku bukti napa? Munafik. Akhirnya delalah roto-roto wong alim niku zuriyahe tiyang napa? Ansor. mesti sing di luar habaib ya, tentu habaib lebih banyak lagi karena putune Kanjeng Nabi. Tapi misalnya yang di luar itu ada orang-orang apa? Ansor, termasuk Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori itu tiang Mesir. Mesir di sono, Sahara Bundi. Tapi dene ora tau nyebut desa. Mergo bangga mbah-mbahe tiang napa? Ansor. Padahal beliau ya era tahun 800-an meniku gurune Ibnu Hajar sinten? Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Tapi piyambake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut napa Zakaria Al-Ansori. Ketika ditanya, kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori? Aku iku bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng Nabi. Ora kok sing mendapat dari Nabi, tapi yang menolong Nabi. Ampun kula tresno. Wa ammal ladzina fasaku, niki jelas ke. Sing darani fasik, sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu ndak ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia mbok fasik iku kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasik mereka bukan fasik sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese tau salah, tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Mun kula terusno. Walanudzikunnahum niwaun barik. Walanudzikunnahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong ahli nar ayah rujin to kulama aradu. Semangsane ngarepno sapa ahli nar ayah rujin to metu sapa ahli nar min hasangin neraka. Wa idu mongko den bali ana sapa ahli nar fi ing dalam neraka. Wakilalan den ucapno lahum maring ahli neraka apa zuku adzaban nar. Zuku ngicap ana sira kabeh adzaban nar ing siksane neraka. Allah dirupane adzab kuntung kang ana sira kabeh bi iklan adzab iku tukadzibuna goro ana sira kabeh. Walanudzikunnahum lanatine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi sanging siksa al adna kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. E adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan napa patklik sini nak ing dalam pirang-pirang tahun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fase-fase iku tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus apa siksa sing gedhe. Eko blal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum namnote wong akeh eman tekse wong bagia kang ijek kari sapa manihim sanging kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman. Dadi mestine nak kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik iku nggo iling-ilingan ben kowe gelem bali ning apa subhanahu napa wa ta'ala. Waman te sapa iku adlamu luweh zalim. Manane siapa yang lebih zalim? Manane banget zalime. Miman dibanding wong dukira kang den elingna sapa man bi ayati robbi lan ayat-ayat pengirane man ayil Qur'ani tiksi Qur'an. Betapa zalimnya orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu maknane diperingatkan Qur'an, tapi summa arodo. Mongko nuli melengos sapa man anha sanging ayat. Ela ahada tiksi ora ana wong suci ku mujud adlamu kang luweh zalim minhu sanging man. Ora ana wong zalim kaya zalime wong sing dielingno ayate Allah kemudian mengabaikan begitu saja ndak mau iman. Inna satamna ingsun apa minal mujrimina sanging pira-pira wong sing dosa. Lha niki Imam Suyuti konsisten ten. Wong sing dosa kan mlebokno wong mukmin sing dosa. Lah itu bahaya kalau artinya gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ayil musyrikin. Faham ya? Jadi mujrimin ten mriki artinya apa? Musyrikin. Karena kalau sekedar wong mukmin dosa ndak mlebu ayat ini. Faham ya? Jelas kan? Berarti Imam Suyuti napa konsisten. Inna saat temen kita minal mujrimin asa yang biro-biro wong sing mujrimin wong sing dosa mana nih ayil musyrikin tegese biro-biro wong sing musyrik iku muntakimu naik nyiksa kabeh. Pokoknya hebat dengan ulama-ulama di sini. Oh, nak ngomong komentar itu. Tafsir Jalalain itu enggak lengkap. Hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu tekem. Aneh-aneh. Cara faham komen. Komentar. Walakot atena lan teman-teman maringi ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat teks Taurat Musa iku tak kei Taurat falatakun mongko aja ana sira iku fimir yatin ing dalam kemamangan saken tegese kemamangan milikoi saking ketemune Musa mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk ayat sing unik. Musa iku tak kei Taurat, kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Lah. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek gak perlu napa marji. Lha wong lakone kok butuh napa marji. Ngono wong protes, ora Nabi Muhammad ra disebut ning arepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok gobloke ngono, bocah. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngene iku, paham ya? Ada yang bawa orang faham dari semenisan. Lah ya temen ini agak ada tentang Nabi Muhammad. Tapi juga cukup fala takun fi miryatim milikoi. Eh wakodil takoya laylatal Isra. Mana ini sinten Nabi Musa nanti ketemu Nabi Muhammad di malam apa? Isra. Lah ya milikoi kan gak, sedurungnya gak ada bakas tentang sinten kanya Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomongin itu keliru. Wong Quran kok bakas Nabi Muhammad. Bakas sopo. Bakas parmin. Wah aneh. Enggak wantu Quran itu turun yang sinten. Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marje. Mergo Quran iku ya lakone nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Saman delok kaya kul huwallahu ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lah ndi marjeke ning arep ra ono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nek Allah mbek Rasul ora buta marje. Ya wis wong ku roh-roh dhewe napa? Muad domir fit domir, domir pun yang hati. Ini tidak usah roh-rohan, pokoknya ngono. Jadi misalnya kalau kue kesem-sem sampai cawe itu, terus kue jujur muni dia itu ya maksudnya balik sing buat sem-sem, ya tidak usah rujuk, wong ya roh karpe tentang cahiku, muni dia itu. Nah, mulanya kabeh Allah yang gue wali-wali mau disebut hu hu hu. Mulanya orang toreko satoria, itu wiridane hu hu hu. Mana nih fa'lam annahu la ilaha illallah lahu iku domir sa'an rujuke ning Allah olehmu nira Allah tapi hu hu hu lewu sebut fa'usribat makna domiris sa'ani wong sing separek pangeran iku wis atine campur be domir sa'an domir sing balik ning Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya ning lapangan ning ha hu ha hu lha iku putune mursyid tariqah satoriyah ngono sing kanca kula akrab wah niku protes bae padahal putu kandung. Apa kalau takut, mbahku apa mati? Orang muni lah, orang muni hahu hahu maksudnya. Ya tak apa, putu kau elek ngono. Apa muni mu, muingku mbahmu kau rafa bareng tak terang. Wah getun pak, getun ngenyek bayi maksudnya. Ya Allah, kalau nu buat nderek toriko, tapi kalau nu pengagum toriko, kalau nu gak ngertos todilia, kodiria, anak sabadia, macam-macam ngertos. Gak ada kitab. Tapi kalau kan buat mantas jadi mursid itu kan bakat mursid itu, bakat-bakatan. Tapi kula hormat sekali. Tapi di antara toreko satorian ini wiridane jen hu hu hu. Ini maknanya hu songko domirsaan neng ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini dimaksud kitab Imri itu namanya fa'usribat makna domirsaan. Ini wong-wong apa itu domirsaan itu menyatu dengan dirinya. Sehingga orang kewajam ini Allah disana ini apa? Hu hu hu. Ini jenis fa'usribat makna domirsaan. Jadi domir itu domir sa'anu domir al-mufassar bijumlatin ba'dahu. Tapi itu tidak penting. Pokoknya pentingnya itu anggar Allah Rasul apa-apa itu tidak butuh marje. Mergo Quran itu lakonnya ya Kanjeng Nabi. Mulanya aja protes. Milih kok isi piye domir kok orang-orang marje. Ya tidak usah ngono. Tidak usah marje-marje. Anu Quran itu lakonnya Kanjeng Nabi. Mungkin ada nampak kecangkeman. Senangannya kok protes namo? Fi milikoi saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalam bengine dina napa? Isra'i ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra' ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra' wis kliwat juz 15 kok ora ono piye. Suwara apal Quran cangkeman. Lah iki juz piro guys? Piro ge Fat? 21. Isra aja sira. Wis klik berarti wis tau dibakas loro. Bonus pon amne pon wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa, e Musa Musa. E awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa, e Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa agak gelem yo. Awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hudan, ayo podo wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Nah, sing bolak-balik ya. Maksudi wae ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang mek maksudi ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Hudan hal nunjukno hadian sing diono li Bani Israil amar Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe aimmatan to aimmatan ing pira-pira panutan pitah gigi hamzah den aimmatan wa ibdalisaniyati lan ganti hamzah sing kedua digenti ya ning yakno apa aim majim mas bagian kira asamah buatan a'imah tapi apa Aimmah. Qodatan tegese tak dadekno dadi panutan. Ya duna kang nunjukno sapa aimmah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun atau kelawan perintah-perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamanya wakil ngurmat agama ya sabar walal balai dan sabar nantuk balak min aduhim sangi musuhi wakil wakil lana ono sopuh wakil biayatina klan ayat-ayat kita adalah tingkang nunjukna ala kudrotina ingatasi kudro kita wahdaniyatina lan keesaan kita iku yukinuna yakin kabeh wafikiro atin siji kiro abika sirilami klan kasrelam batakwifil mimi lan takwifim mim waja'alna minhum aimatai yahdu nabi amrina lima sobaru, dan sebagian kira mboten lama sobaru tapi napa? Lima sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krono arai perkara sobaru kang wis ngakoni sabar sapa wong akeh. Semalam mikir kira asap bareng malah pusing wis. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsiliku mutusna sapa rabbuka bena antaran wong akeh yaumil kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh fi ing dalam iku yahtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini sanging urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat nggih mergi mun tok surat sajdah mugi-mugi kula njenengan tiang-tiang sing nikmati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam yahdi ana tara nunjukna lahu mare wong akeh apa ngene kam ahlak napi ramirang sing rusak ingsun ming kobrim sing sedurunge wong akeh. Aya tabayan ana tara dadi jelas li kufari makata maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami iki sing pira-pira umat iku firim sab kafirane wong akeh yamsuna kang lumaku sapa umam halun yamsuna hale lumaku sapa umam halun dadi khal min domiri lahum sanging domiri lahum fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal ghairi halan ya nisam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sa'atan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing tina ayat dilalatin wonten semoco dilalah nusa dalalah sami apa anger dilalah dalalah nu sami khalid dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrah kita afala yasmauna ana orang ngrungono sapa ngake sima atadaburin to sama atadaburin kelan krungu sing dadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing dadekno nampa napa nasihat. Awalam ya rono to ora ngerti sapa ngake ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal arti maring bumi aljurusi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran, pas diunggahno posisine jek dhuwur laut terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan napa air. Alia bisa ditegese ingkang garing alati kang lan abata kang rono tanduran iku mujud via ing dalam arti. Fanukhri jumangka dadi sebab ngetokno ingsun bi sebab mak zar'an ing tanduran. Nae sono tanduran tak kulo ingkang mangan minuh saking zara apa an'amuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe ne aladina. Afala yusiruna ana ora ngenangen sapa ngake hada ing iki. Fa'amu namo ngerti sapa ngake ana satemene ingsun nakdiru kuasa ingsun ala ya'dimat i'adati ime ngatasi balekno wong ngake. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucape ngene mata iku kapan hadal wa fathu ta'i ikilah kemenangan. Binana antarani kita binaku antarani sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathhi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka bi inzalil adzabi kelawan nurono adab siksa bihim kelan kufar. Lain faura manfaati alladzina ing ngake kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung geruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami niki. Merko teng Quran tu dua kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah, amhil berarti napa? Yumhalun. Ditobatin dikei tempo sapa ngake litobatin karena tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan saniki dinten napa? Senin. Kula niku mumpun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhilu sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf, kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejar ana wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ana bener e, tapi nak iso nyejar ana wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi ujar presiden Madinah. aku sing seneng militer jadi Nabi itu panglima apa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Wae kena riwayate Antonio Safi'i Nabi pedagang. Engko nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Engko nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis wani sauni-unine kabeh wong gersoleh yo niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udan napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma'aleh, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma'aleh, enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathuk miku tau sujud ta ora. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama, tanggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasi ning urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lan kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib Syekh itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena zuriyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantunkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanu Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma to baisi wala wujudi tas wala taron nam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga enggak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, bansos macam-macam lah. Bulet-bulet sidik tapi sementing itu aman, napa? Aman. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi solati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku. Jadi syarat saya sujud itu ras sekedar kowe metek anggota pitu mboten, harus ada taronom, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia mboten, tapi tarahum rukaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Faham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakno Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Ya kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang ya gumun aku sing wong alim ora roh iku rohmu untuk kondi. Aku ya kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbok Gusti kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak buta-buta kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok. Roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya kula nggih ndek bojo, nggih syukur, ndek anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh ora di duwe utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditegur sujud itu senengnya bukan Nabi itu tidak nyifati sujud saking senenge. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minat dunya wa mafia. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duwe akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu mesti ngene iki. Mulane kula nu yakin endul yakin. Di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan. Mudawan itu dibuka ulama-ulama sebelum kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taronam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Taronam itu nyanyi-nyanyi kecil. Manane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dandutan apa sujud boten. Maksudnya itu menikmati taronam itu. Kok ora kaya ku sujud perucet-perucet gak jelas. Masyaallah ya kok durip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa su? Sujud. Mulai surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Oh, umatnya Nabi ngomong fadhil sujud itu dopelo. Dopelo bebisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar asaros sujud. Neraka itu enggak berani makan bekas-bekase. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nemplak. Gini ku nopo aljabha, walyaden, warubaten, walkodamen. Berarti itu kan batuk sitok, pirohin telapaan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Ukurannya nganti ngecap, borararoh. Pokoknya ini ukurannya ku ditekan apa? Sedikit, oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah cara Kanjeng Nabi zaman sugeng, nak sujud nganti gitu aneh. Kalau nu cek apal, ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi ku nak sujud, ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau. Disebut semua. Syari rambut saya, asbi sumsum saya, sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya, wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa syari rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh di sejarah no wong nopo soleh. Para habaib sing soleh-soleh nak nyejarah no nabi iku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ra didikane jenengan urip kurang ana gunane. Matoba aisi urip kurang ana gunane, ra ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taronam tufi salati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene iki ora perlu. Wis aku joget tok las ora apa-apa. Sing penting aja wis ora paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bentano. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh enggak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh. Di sejarah ora pati soleh. Tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak mesti ngono oleh nyejarane. Tapi nek sing nyejarane wong saleh, keselah tetep mulang. Wali iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula ora kenal Mbah Hamid wong ning misanane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan, Mbah Hamid sira tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burdah. bapak kenangane senane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran, tamune wake. Wah anggere wong ngono pejabat yo. Sopo ae ron? Wah top. Tapi manane tamune? Akeh bar ana ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis yo tamune. Makanya aku kepengen ya, so, sejarah orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa, termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kana wa yazina tal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah, terus anakku lo sing cilik jenenge Milan, aku kan ngapa lo sak nadzuman, nadzuman Imam Syafi'i padahal ijik alit, ya Alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i itu memang saya Imam Syafi'i mau ahli fikih kok sampean itu buat tendik ini yo ahli tasawuf ahli hakikat. Iku nadzuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahuzul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, Zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fisinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa, illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian, jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi saya, tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non-muslim, tong fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lu tenan, kula ketua partai-partai politik, cara penyucup, kula buron, biaya no guna nih. Tapi nak kon iman, ragelum, bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat, biaya-biaya menjadikan Islam itu di Indonesia, enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi coba imani teman-teman, bodoh ini ya, bolak-balik, bos watake, serah-rah lah, pokoknya pengusungan. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas salat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Lan kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka waji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Dadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kritik barang. Kowe ku bali lan aku sujud mergo. Nabi ku perso sujute napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah meneh traweh sing ono sing 8 menit aku gak tok. Iku hakikat tangawur. Mbok gedingi iku kiai mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso wujud dadi imam. Kok nanti wonten cerita teng daerah kula wong soleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire murite ndudul kok. Mbah-mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kau kan gak ngarah sujud nih kan. Mulane wong nak solat, kau jangan kau makomai sinten. Wong khawas. Dan sarok kulo tiang-tiang nak solat, kau imami yang nganggo makom sing adina. Tindak no makomai. Langko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali solat itu selali. Masyur. Kamu tak ceritani solat kan? Kanjeng Nabi ru nak sholat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarep. Ayo Aisyah. Mula-mula balik-balik matur, Nabi ku ora digon sholat kok kowe ora ora. Nek kowe kan digon sholat tapi ora tau sholat. Nabi ki sing digon sholat ya. Nggon turu ning nggon sare ku digon sholat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat Bukhari iso kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jlonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. So, minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? Rong atau saya, ngono cek nangis. Fama marro min ayati adzabin illa sta'adza minhu wa la marro bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marro bi ayati tasbihin illa sabah wa la bi ayati tahmidin illa hamada wa la bi ayati takbirin illa kabar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subhisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat intuk azibhum fa inna ibaduka ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti ah paling suwe tak sodoro sikilku. Barengku ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qattu. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita, tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, kalau Nabi sampai sholat di masjid, sahabat nyon sewu sing sok kenal, sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking haibahnya mau sowan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat, masyur itu. Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya komat atau adhan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arikhna bisolat, arikhna bisolat, masyur. Arih, ngeke istirahat atau siro Bilal, naik kita bis, sholat. Ayo Bilal, aku nang istirahat, no nganggo sholat. Jadi Nabi yang ngeris roh dunia sumpeng. Iku istirahatnya iku. Mulai disebut wakur roto aini, bis sholat, tenangnya hatiku. Nah kok terus di umat, aja medi duwe iku umat apa? Ya umat sing kumat, ya siku jawabannya. Umat sing kumat. Ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critano nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum rukaan sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah war riyasa. Dadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatmu ora tarahum rukaan sujata sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kan. Lah nek kula suwun ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi. Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek, mlane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi mlane ra usah. Kula nu khatam Kyai Kampe disyukuri, nganti saiki ora disyukuri. Pangerangan yo bener ra disyukuri, ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih. Sapi tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menake urunan 5000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun nggih, mlane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Teman versi ya tiang-tiang soleh. Cek saking kalangan habaib, cek saking kalangan ulama, pokoknya tiang-tiang nopo soleh itu khas, cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi mato ba'aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, selada Nabi iku yo yo yo sifate Nabi, tapi kowe apa mbok omong-omongno, kowe sujud ora iso kok ngomong ndok ndi. Pertama ikra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian, tapi sifat permanennya ya wasjud waktu hari. Paham jur maksudnya? Paham tenan to? Paham ya alhamdulillah. Semoga nak sing ora paham ya mbok paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru ki bae. Semoga eling-eling surat Fatah sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung dzuruna dikae tempo sapa wong akeh yum haluna tegese dikae tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan fa'rid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni ana sira misale inzalal adzab ing turune siksa bi miklan kufar innahum sak temen wong kafir yum muntadziruna ngenteni sapa wong kafir bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis mautin ing terjadine kematian to anyare kematian au qatlin utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yang ngenteni terjadinya adab ni wong kafir, tapi wong kafir yang ngenteni arep-arep Nabi kena masalah. Nak Nabi kena masalah, fas tarikhuna mongko iso istirahat sapa wong kafir mingkat sing sira. Dadi intine ngene, kowe kok seneng wong kafir ku piye? Wong kafir ngenteni kowe duwe mas. Alah kok mbok seneng? Seneng ya mereka berharap kita punya problem gitu loh. walau tawi iki uko belal amri sedungi di perintah bi kita lim klan merangi wong kafir walamin. Subhanallah wa bihamdi adada khulkihi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa mitata kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khulkihi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa mitata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa ridha kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa ridha kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa ridha kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa ridha kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa ridha kalimatihi.